Meriahkan juga ya buat drama mempelai. Kang Panganten, ini pada Kang Yuni Panganten. Buat yang punya lagu, buat yang dari SMA Negeri Compreng juga, ibu bapak guru.